Kebiasaan tetangga kami mengadakan doa untuk orang meninggal seperti hari ketiga, tujuh, dan seterusnya. Kemudian setelah itu tetangga tersebut membagikan makanan berupa kue-kue atau nasi dus. Kan sudah diceritakan tadi. Ya. Yang tadi saya ungkapkan itu teknis. Teknis sekali. Caranya bagaimana menghindari supaya tidak dapat apa? Bingkisan, kan begitu. Ya. Itu yang bahasa ya terus terang biar terang terus supaya tidak dikirimi. Oh, udah paham tetangga itu. Ya. Sudah paham. Ya itu tadi. Ya, kitanya harus proaktif. Harus proaktif. Bagaimana cara muamalah terhadap orang-orang murtad? Nasihati. Yang murtad, misalnya tetangga kita ditanya, ya, kenapa kok pindah agama? Oh, itu hak saya. Ya. Tapi kan saya punya hak sebagai seorang muslim yang dulu bapak juga muslim. Boleh kan bertanya? Boleh kan saya mengajak lagi bapak untuk memeluk Islam? Ya kalau sudah tidak mau ya sudah. Ya, sudah dinasehati, kita nasehati. Dalam pemerintahan Islam kalau sudah dinasehati tidak mau juga, sebenarnya hukumnya adalah dibunuh hukumnya. Hukum terhadap orang yang murtad itu dalam pemerintahan Islam setelah melalui proses pengadilan, bukan dengan asal main hakim sendiri, bukan. Nah, ini hukum di dalam pemerintahan Islam. Sehingga untuk masalah menghilangkan atau memberikan hukuman itu adalah urusannya pihak pemerintah. Dalam hal ini pemerintahan Islam. Bolehkah mengundang tetangga yang kafir dalam acara walimatul urus? Wallahu alam, yang jelas boleh. Selama dia tidak menyebarkan pemahaman-pemahamannya. Bahkan bila perlu, ya, biasanya kan kalau ada waliman ada tausiahnya, ya. Nah, berarti dia di apa? Diberi tausiah. Syukur kalau kita bisa pesan sama yang memberi tausiah, di sini ada yang non muslim, tolong disinggung keutamaan Islam. Fadlul Islamnya ditampilkan supaya bisa memberikan dakwah kepada orang-orang kafir itu untuk memeluk Islam. Ya. Wallahu alam, saya belum menemukan sisi pelarangan, tapi yang jelas ya walimah dalam bentuk memberikan makan minum ya tidak ada atau belum saya dapati larangannya. Wallahu alam bissawab.